Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidini ila umidin. Pemirsa serta pendengar Radio Rojan muliakan Allah SWT, dan juga para pemirsa dan pendengar radio serta televisi yang lainnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam waktu, umur, serta segala urusan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, keteguhan iman, ketakwaan oleh Allah SWT, serta keistiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf mungkin pemirsa cukup bertanya-tanya kenapa sudah lama tidak ada live di kajian rutin kita setiap pagi Jumat ini. Berhubung dengan satu dan lain hal, kami mohon maaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan jika memang hari ke depan insyaAllah ada kemudahan untuk kita selalu melakukan kajian live kita ini. Sedikit kita replika ke belakang bahwa kajian kita ini sebetulnya sudah mungkin sudah ratusan majlis ya. Mungkin dari mulai dari kita membahas sejarah sirah, yaitu sejarah kehidupan perjuangan Rasulullah SAW di masa ya sejarah sirah kehidupan Rasulullah SAW. Itu ada sekian majlis ya, dan cukup panjang juga kita bahas ya, berapa tahun kita membahas tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Mulai beliau ya berjuang berdakwah, diterima wahyu, dan juga berbicara tentang sebelum dapat wahyu sampai akhir wafatnya beliau. Kemudian kita bicara tentang sejarah Khulafa' Rasyidin. Setelah Khulafa' Rasyidin berlanjut dengan sejarah kekuasaan Bani Umayyah. Setelah selesai kekuasaan Bani Umayyah, kita berlanjut pada kekuasaan Bani Abbasiyah, dan sudah selesai juga kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Sekarang tetap masih kekuasaan Bani Abbasiyah tapi berpindah ke Mesir. Jadi kalau kita urut sedikit tentang pusat kekuasaan Islam, pertama adalah di Madinah. Kemudian setelah ya sampai masa Umar Utsman bin Affan, Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, kemudian setelah Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau pindahkan kekuasaan ke Kufah. Namun setelah itu kekuasaan kembali setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan berdamai dengan Muawiyah pada tahun 40 Hijriah. Kekuasaan berada di Syam. Pusat kekuasaan ada di Syam. Kemudian setelah kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh kekuasaan Bani Abbasiyah, berpindah pusat kekuasaan Islam di Baghdad, itu Irak, Baghdad. Setelah Baghdad, ya runtuh Baghdad, ya setelah kita bicara panjang lebar tentang karena memang masa kekuasaan Bani Abbasiyah cukup panjang sekali sampai robohnya kekuasaan yang kekhalifahan Bani Abbasiyah di masa pada tahun 656 Hijriah. Nah, sekarang kita masuk kepada fase kedua ya kekuasaan Bani Abbasiyah yang beribu kotanya berada di Mesir. Yang telah kita bahas sebelumnya, khalifah yang pertama, ya pertama di Mesir, yaitu Al-Mustansir Billah, yang berkuasa 659 sampai 661, dan kita pernah menjelaskan ada kepakuman 3 tahun, tidak ada kekhalifahan yang memimpin kaum muslimin selama 3 tahun. Kemudian dari tahun 659 sampai 661, itu ada kekuasaan khalifah Ahmad bin Zahir bi Amrillah di Mesir, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Hakim bi Amrillah juga di Mesir, Abu Abbas. Dan ini sudah kita bicarakan. Ini sudah kita bicarakan, dan sekarang kita akan bicarakan lanjutan dari karena kekuasaan Hakim bi Amrillah ini, ya itu cukup panjang juga, itu sekitar 10 tahun lebih ya, 40 tahun lah, 40 tahun beliau berkuasa dari 661, ya itu juga tahun kelahiran Nutemia sebenarnya, sampai tahun 701. Jadi 40 tahun beliau berkuasa. Jadi cukup banyak ulama yang wafat. Nah, kemarin di akhir jumpa kita kita bicara tentang salah satu ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah ini adalah yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini sudah kita bicarakan. Ini pertama terakhir dari live kita ya. Kemudian setelah itu juga ada nanti para ulama-ulama lain kita ambil, terutama ulama-ulama yang masyhur baik di kalangan ulama Hanafiyah yang menjadi literasi bagi umat Islam, banyak buku-bukunya, kemudian terkenal, fenomenal, seperti juga ulama-ulama Hanabilah, kemudian juga ulama Syafi'iyah atau utamanya begitu ya, karena kita lebih banyak ingin perkenalkan ulama-ulama Syafi'iyah kepada umat terutama ya, yang mereka memiliki perjuangan dan akidah serta punya karangan yang cukup banyak. Nah, di antara juga lah Imam Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah, nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini, dan kemudian juga ada Majduddin Ibn Daqiq Al-Id, ya, ulama-ulama yang terkenal ini. Kemudian ada Qurtubi Sahib Tafsir Tadkira, Tafsir Qurtubi yang terkenal. Kemudian juga ada nanti Imam Burhan Ibn Jama'ah, ini karena Hanabilah. Kalau yang Qurtubi adalah Malikiyah, ya. Kemudian Syekh Muhyiddin An-Nawawi, nah ini juga Syafi'iyah. Kemudian Abdul Halim Ibn Taimiyah. Abdul Halim Ibn Taimiyah ini adalah Hambali, bapak dari Syekh Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau Syekh Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim, kalau Abdul Halim itu adalah Ibn Taimiyah adalah bapak beliau. Baik, pada kesempatan ini kita akan bicarakan sekilas tentang biografi Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i. Nah, ini yang akan kita bahas, semoga Allah SWT memudahkan kita. Baik, kita akan mulai membacakan biografi beliau, ya. Baik. Terjemah beliau ada di Tabaqah Syafi'iyah, Karam Ibn Katsir, juga Zail ala Raudatain, itu adalah karya beliau sendiri, ya. Beliau menulis katanya ada namanya kitab beliau Sejarah Dua Kota, yakni beliau istilahkan, kemudian setelah itu beliau juga menambahkan disebut dengan Zail ala Raudatain. Baik, kita beliau adalah ini yang ditulis oleh pentahqiq kitab Al-Bahth 'ala Inkar al-Bid'ah karya Syekh Abu Syamah tersendiri, ya. Nasab beliau adalah, nama dan nasab beliau, beliau adalah huwal imam al-hafiz. Beliau dikarenakan dengan seorang imam al-hafiz. Jadi kata-kata al-hafiz itu berarti beliau ada seorang ulama yang butuh kuat hafalannya, baik bukan dari hafal Al-Quran. Kalau di zaman sekarang kan al-hafiz itu hanya kepada orang yang hafal Al-Quran. Al-hafiz adalah ulama-ulama yang hafiz hujah-hujah dan sunnah, ya. Syihabuddin Abul Qasim Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Uthman al-Maqdisi. Beliau tinggal di Summa Dimashqi. Sebelumnya beliau lahir di Maqdisi, kemudian Damaskus. Asy-Syafi'i, ya. Al-Muhaddits Al-Muqri. Al-Muhaddits, beliau juga seorang ahli hadis. Al-Muqri, seorang orang ahli dalam ilmu qiraat juga. An-Nahwi, ahli dalam bahasa. Al-Usuli, ahli dalam ilmu usul. Al-Mu'arrikh, beliau juga seorang pakar tarikh, sejarah. Sahibut Tasanif, memiliki karya cukup banyak. Jadi kalau kita secara ini pengertian dari lakop-lakop yang ditulak yang digunakan ulama menyebut beliau ini sudah cukup panjang, ya. Karena di antaranya beliau sebut al-imam, al-hafidh, ya. Kemudian sebut beliau adalah di antara sebab beliau adalah al-Maqdisi, tempat akhirnya beliau, Suman Damaskus, di situ tempat beliau wafat dan beliau mengembangkan ilmunya. Asy-Syafi'i, kemudian al-Muhaddits, ya, al-Muqri, itu disebutkan tadi ahli hadis, orang ahli qiraat juga, an-Nahwi, ahli bahasa, nahu. Al-Usuli, pakar usul juga. Al-Mu'arrikh, ahli sejarah juga, ya. Sahibut Tasanif punya karangan cukup banyak. Itulah sekilas tentang nama dan nasab beliau. Kemudian kenapa beliau dinamakan Abu Syamah? Kenapa beliau dinamakan Abu Syamah? Li'anhu kana fauqa hajibihil aisar, ya, karena di atas pelipis mata beliau yang kiri ini syamatun kabira, ada tompel besar, ya, apa? Tai lalat yang besar gitu. Ya, di situ ada tumpel itu, tai lalat yang besar disebut Abu Syamah. Ya, dikenal beliau dengan Abu Syamah karena di atas pelipis beliau yang sebelah kiri ada di situ tai lalat yang cukup besar. Nah, kelahiran beliau, beliau lahir pada malam Jumat tanggal 23 Rabiul Akhir tahun 599 Hijriah. 599 Hijriah. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang biografi beliau. Ya, pada tahun wafat beliau tersebut, beliau wafatnya beliau, tentu beliau menyebut biografi beliau selama perjalanan menuntut ilmu beliau dalam kitab beliau Az-Zail ala Raudatain, ya. Dan di situ beliau zakara murabbahu wa man sya'ahu, beliau menjelaskan di mana beliau mendapatkan pendidikan, di mana beliau berkembang, ya, hidup beliau, jalan perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ya, dan juga perjalanan beliau dalam mendapatkan ilmu hadis dan hadis, ya, mendengar hadis. Adapun perjalanan beliau menuntut ilmu dan guru-guru beliau adalah beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya, kemudian beliau menyempurnakan qiraat dan Syekhnya As-Sakhawi, seorang Syafi'i yang terkenal juga, yaitu pada tahun 616 dalam umur berapa beliau berarti? Berumur dalam 17 tahun, ya. Yaitu dalam umur 616 beliau sudah mengkhatamkan qiraat bersama guru kita, guru beliau yaitu As-Sakhawi. Subhanallah ya, kata kita lihat dari sepanjang perjalanan kita membaca perjalanan sejarah, ya, cukup muda-muda mereka orang yang hebat-hebat ya. Dikata sekarang anak-anak umur 17 masih manja-manjaan ya, enggak jelas bagaimana tujuan hidupnya ya kan, masih hura-hura dan enggak ya. Tapi sebagian alhamdulillah mereka ada yang menuntut ilmu, tetapi tidak akan mungkin menyaingi para ulama dahulu. Di era umur 17 beliau sudah akmal qiraat, memahami macam persib qiraat dan membaca Al-Qur'an. Kemudian rawal huruf Abil Qasim bin Isa Al-Iskandariya bil Iskandar, dia beliau merupakan riwayat hadis Sahih Bukhari dari Daud bin Mala'ib dan Ahmad bin Abdullah Al-Attar. Kemudian beliau mendapat mendengar belajar Mustad Syafi'i dari Ibnu Qudamah Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini aslinya adalah Hambali kan, beliau Hambali, tetapi beliau mengajarkan apa Mustad Syafi'i kepada Imam Abi Syamah. Taib. Wa tafaqa ala Izzuddin Abi Salam. Nah, guru Abi Salam, guru beliau ada Izz bin Abi Salam, Ibnu Abi Salam yang telah kita bahas pada jumpa kita yang terakhir tentang biografi beliau. Kemudian dan Ibnu Salah, ya, Ibnu Salah juga pakar hadis dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Abdul juga ulama Syafi'iyah. Wa Fakhr Ibnu Asakir, ya, kemudian Al-Saif Al-Amidi wa Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Jadi beliau belajar ilmu fikih dari ulama-ulama tersebut. Baik. Kemudian bagaimana sifat beliau? Sifat beliau adalah dan pujian ulama terhadap beliau, berkata Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menyebutkan memberitahukan kepadaku Alamuddin Al-Birzali Al-Hafiz dari Syekhnya Tajuddin Al-Fizari bahwa dia berkata, ya, balagh Syekh Syahabuddin Abu Syama rutbat al-ijtihad. Kata Al-Birzali ini dan menukil dari Syekhnya Tajuddin Al-Fazari mengatakan bahwa Syekh Abu Syama ini sudah sampai pada tingkat mujtahid, pada tingkat mujtahid, ya. Berkata Al-Fazari, ya, ajibtu min Abi Syama kaifa qallada Syafi'i. Aku sangat kagum dengan Abu Syama itu, heran aku dengan dia, kenapa? Kenapa dia harus taklid kepada Syafi'i? Gitu maksudnya. Padahal dia sudah sampai rutbat al-ijtihad. Berkata Imam Subki, kana ahadul a'immah, beliau salah seorang ulama, bariyah fi funun ilm, beliau orang pakar dalam banyak bidang-bidang ilmu. Qila balagha rutbat al-ijtihad, dan bahkan ada yang menganggapnya sudah sampai pada tingkat mujtahid. Ya. Berkata pula Ibn al-Jazari, kata bahwa al-lafah, Imam Abu Syamani orang yang rajin menulis, mengarang, wa kana ahad zamani, dia orang pilihan pada zamannya. Jarang orang seperti dia pada zamannya. Sannafal kathir bi anwa'il ulum, dia menulis dalam banyak bidang ilmu. Menulis banyak dalam bidang ilmu. Taib. Kemudian, ya, berkata Imam Zahabi, wa kana ma'farati zakaihi, ya, bersamaan dengan begitu hebat kepintaran beliau yang luar biasa, wa kasrati ilmihi, ya, dan banyak dalamnya ilmu beliau, banyak ilmu beliau, mutawadhi'an, orang yang sangat tawadhu', muttarihan li takalluf, orang yang menghindari segala perkara-perkara yang berlebih-lebihan, ya. Rubbama raqabal himar bainal manabir, ya, bainal madawir. Kadang-kadang beliau enggak segan-segan biasa naik keledai gitu ya. Nah, ini menunjukkan tawadhu' beliau. Berkata Hafidz Ibnu Katsir, mengatakan menunjukkan wa bil jumlah falam yakun fi waqti misluhu fi nafsihi. Sulit ada orang seperti dia pada zamannya itu, ya. Wa diyanatihi dalam keagamaannya, wa iffatihi dalam penjagaan kehormatannya, wa amanati dalam ketepercayaannya. Nah, itulah dia seorang ulama, ya. Manasibu ilmiya, bagaimana kedudukan ilmu keilmiahannya? Jadi maksudnya pengalaman apa kerja beliau ataupun dakwah beliau, ya. Manasib ilmiah yang pernah beliau jabat, beliau pernah menjadi Masyikhatul Hadis Al-Kubra bil Asyrafiyah. Asyrafiyah, di salah satu madrasah ahli hadis yang ada di Damaskus, ya, itu beliau pernah menjadi masyikhanya, ya, syekh paling tinggi, Masyikhatul Iqra bi Turba Asyrafiyah, dan juga beliau adalah ahli seorang guru besar hadis dan juga seorang guru besar dalam masalah qiraat. Kemudian murid-murid beliau. Nah, itulah kenapa selalu disebutkan guru, selalu disebutkan dulu murid, biar tahu di mana dia garisnya mendapatkan ilmu, ya, dan di mana pula ke mana diwariskan ilmunya. Dan muridnya diketahui juga, agar diketahui bagaimana mereka dalam mendapatkan ilmu juga. Nah, itu sering ada pertanyaan, ya. Bagaimana kita mengetahui seorang itu memang akidah benar, manhaj benar, lurus, ustaz? Lihat saja sejarah dalam bentuk ilmu dulu. Baik, murid-muridnya adalah dia memiliki banyak murid. Di antara yang paling terkenal Imam Nawawi. Oh, Imam Nawawi muridnya. Ya, seorang tokoh besar. Jadi seorang guru itu tahu kebesaran, dia melahirkan murid yang sangat hebat seperti Imam Nawawi. Nah, kemudian wa khala'anhu qiraat, Imam Nawawi mengambil dari ya qiraat, ya, dan juga dan ulama-ulama yang mengambil ilmu qiraat dari beliau adalah Syekh Syahbuddin Husain Al-Kufri, Al-Kafari, wa Syekh Ahmad bin Mu'min Al-Lubban, ya, dan lain-lain. Kemudian juga beliau mengambil ilmu huruf, maksudnya makharij dan seterusnya, itu Syarah Satibiyah. Ini murid-murid beliau Syarafuddin Ahmad bin Siba Al-Fazari wa Ibrahim bin Fala Al-Iskandari. Sekarang kita masuk karangan beliau. Wah, subhanallah, ya, karangan beliau cukup banyak ini. Melihat di antara Al-Bahth ala Inkar Al-Bidah wal Hawadis. Nah, ini yang akan kita sedikit kita cuplikan isinya apa ini. Karena banyak orang menuduh, ya, bahwa yang dicap oleh mereka ini sebagian lah pihak yang membela bid'ah hasanah, kadang-kadang gitu kan, bahwa selalu seorang yang berbeda pendapat dengan mereka tuju adalah paham-paham Wahabi, terutama seperti bila ada kita jelaskan hukum nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Inkarul Bid'ah ini ada penjelasan Abu Syama dari ulama Syafi'iyah tentang bid'ahnya merayakan melakukan berbagai bentuk ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban, ya, yang baru saja mungkin berlewat, ya, malam tadi. Baik, nanti akan kita sebutkan cuplikan sedikit jika waktu memungkinkan, ya. Baik. Kemudian Syarah Syatibiyah, ini dalam Ibnu Qiraat, ya, Mukhtasar Tarikh Dimasyq, dan juga ini dalam sejarah Raudhatain fi Akhbar Daulatain, Raudhatain fi Akhbar Daulatain An-Nuriyah wa Salahiyah. Ini masalah kekuasaan dari berdua yang ada di masa beliau. Zailuratain, ada tambahan dari kitab tersebut, beliau tambah lagi. Kemudian Syarah Qasaid An-Nabawiyah lis-Sakhawi, kemudian Syarah Hadis Al-Muqtafa fi Ma'basil Mustafa, Da'ul Qamar Sari ila Ma'ti Ru'yatil Bari. Ila marti ru'yatil bari, ya. Ya, al-muhaqqiq min al-usul fima yata'allaqu bi af'alir rasul, masyaallah. Al-basmatul akbar wal masmatul asghar, ini karang-karang beliau. Nurul al-masra fi tafsir ayatil isra. Yang ketiga belas adalah kashful halibani ubaid. Nah, kashful bani ubaid ini beliau membahas tentang daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, yang mereka mengaku ada keturunan Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan ini beliau kupas, dan ini adalah kebohongan, yaitu wahum muntasibuna kadiban wa zauran, mereka menisbahkan diri mereka secara bohong dan dusta kepada Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha. Fa'urifu bil Fatimiyin, lalu mereka menamakan daulah Fatimiyah. Jadi bukan ada hubungan daulah Fatimiyah itu dengan masalah hubungan keturunan Rasulullah SAW. Mereka bukan dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian juga al-usul minal usul, kalangan beliau as-siwak, ya, mufradatul qurra, kemudian al-wajiz fi ulumi tata'allu bil Qur'an al-aziz, ini ilmu Qur'an, ya, ulumul Qur'an, al-wajiz fi ulumi tata'allu bil Qur'an al-aziz, kemudian nazmul mufassal, ya, kemudian juga Syekh Syuyukh Al-Baihaqi, beliau mana Syuyukh Al-Baihaqi, kemudian muqaddimatun fil nahwi, urjuzatun fil arut, ini ilmu-ilmu bahasa ini. Ia ada sekitar berapa ini sebenarnya, ada 22 muammal li radi ila amri awal, ya, dan beliau mempunyai musawadat katsira lam yufriqha, jadi ada musawadat itu sebelum beliau, catatan-catatan yang beliau ingin menulis dulu kumpulkan dalam satu tempat untuk jadikan sebuah buku, ya, tapi belum selesai disusun secara rapi. Nah, itu musawadat. Nah, dan lahu ghair dzalika min fawaid hisan wal fawaid allati hiya kal iyan, ya, dan beliau memiliki banyak lagi karya-karya yang lainnya. Di antara ungkapan faedah-faedah yang ya, yang dinukil di sini adalah satunya, salah satunya berkata Abu Syama dalam kitabnya Nurul Masra fi Tafsir Ayatil Isra, iftataha Allah Subhanahu wa ta'ala suara kitabi aziz bi asyati anwa min al-kalam. Beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu Allah membuka awal-awal suratnya dengan ada 10 bentuk, ya, ada pujian, ada tanzih. Nah, ini beliau tafsir semua ini. Ada pujian, iftata Allah Ta'ala suatu aziz awal asana. fi arba'ati ashar suwar. Jadi memuji Allah Subhanahu seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi alhamdulillahi rabbil alamin tabaraka tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini semua pujian-pujian kepada Allah. Kemudian ada yang sifatnya tanzih, ya, subhana sabbih ya yusabbihu ya dan sabbih isma rabbika. Nah ini kemudian dengan huruf hijaiyah itu ada sekitar 19 surat kata beliau, ada yang nida ya ya ayyuhallazina amanu awful uqud seperti dalam surat Al-Maidah ya, kemudian nida fi asri suwar ajmal khairi akhbariyah dan bentuk khabar sebagai bara'atun atau amrullah ya, kemudian itu ada 3 surat. Yang kelima kata beliau adalah sumpah wasyamsi wal asr ya asyarat idza ja'a nasallahu wal fath, dan kemudian al amr qul huwallah iqra. Ya, kemudian kedelapan istifham pertanyaan ya amma tasaalun ya. Kemudian yang kesembilan adalah doa wail tabbat yada ya. Ini ada 3 surat kata beliau. Yang kesepuluh ada ta'lil fi suratin wahidah. Ta'lil itu adalah li ila fi quraish ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalam satu bait syair untuk menyusun hal itu. Nah, ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama bagaimana ulama betul-betul mendalai kitab Al-Quran ini, Al-Mulia ini, dengan mengetahui bagaimana kondisi ayat-ayat, surat-surat yang dimulai dari Al-Quran. Ya, subhanallah. Taib. Kemudian adalah, wafat beliau adalah, beliau wafat, yaitu ada orang yang makar kepada beliau. Orang yang alabu, ya, disebut di sini, alaihi. Ini bisa berjamaatin alabu alaihi. Ada orang yang tidak senang kepada beliau, ya, provokator, ya. Farsalu ilaihi mayaktalu, ada orang yang mau mencelakakan beliau. Pada suatu malam masuk 2 orang, seakan-akan dia mau minta fatwa kepada beliau, lalu beliau dipukul dengan pukulan dengan ya sangat mencelakakan beliau, cedera. Kemudian hampir saja beliau wafat saat itu, tapi beliau sabar dan wahtasabah dan tidak membalas ya. Kemudian cerita itu beliau sebutkan dalam Az-Zail al-Arudhatin. Beliau sebutkan itu sebelum wafat, beliau ceritakan hal itu, kondisi yang beliau alami. Kemudian ada orang mengatakan kepada beliau, ala tashtaki alaihim, kenapa engkau tidak melaporkan mereka? Ya, begini sabarnya ulama ya. Falam yafa'al, beliau tidak melakukan. Kemudian wadzakara tafwid amrihi ila Allah, dan dia menyebutkan hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Kemudian wa'ada mu'akhadhi man fa'ala dhalika, dan beliau tidak membalas orang yang melakukan hal itu kepada beliau. Nah. Kemudian beliau membuat sebuah insya bait ya. Qutu liman qala ala tashtaki ma qad jarafa huwa azimun jalilun. Aku berkata kepada orang yang berkata kepadaku, kenapa engkau tidak melaporkan apa yang telah engkau alami, dan itu suatu perkara yang sangat besar ya. Yuqayyidu al-laul kemudian yuqayyidullahu ta'ala lana mayakhudhul haqqa wa yashfi ghalil. Kata beliau, Allah akan mengadakan sendiri bagi kita, Allah akan menghukum sendiri ya, membalas untuk kita, kata beliau, siapa yang akan mengambil apa namanya balasan itu ya, dan akan mengobati kesusahan atau kegelisahan ya. Idza tawakkalna 'alaihi kafa, bila kita tawakal kepada Allah sudah cukup ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi pembela kita dan adalah selamat terbaik-baik tempat menyerah diri. Baik. Kemudian setelah itu, setelah beliau tidak wafat ketika beliau di ini diserang di rumah beliau, wa ka'anna ma'adu ilai martan taniyah. Di mereka masuk lagi, mengulangi lagi serangan itu. Nah, jadi masalah penyerang kepada para ulama ini memang sudah lama ya. Dialami para ulama-ulama yang berjuang menegakkan sunnah ini sudah memang sudah lama. Fa qatalu bi kulliyah, saat itu baru hari keduanya mereka langsung dapat membunuh beliau. Yaitu pada malam Selasa tanggal 19 Ramadan. Subhanallah, pada mula Ramadan. Pada tahun 665 ya Hijriah, dan beliau dikuburkan di dekat perkuburan Faradis. Nah, itu. Kemudian setelah itu menjadi guru besar di Darul Hadis Asyrafiyah adalah Imam Nawawi, murid beliau sendiri ya. Dan pada tahun wafatnya beliau itu ada seorang ulama yang lahir, itu Alamuddin Abarzali tadi yang lahir. Dan beliau melanjutkan tulisan sejarah yang ditulis oleh Imam Abu Syamah ya. Karena wafatnya beliau kelahiran beliau pas di hari wafatnya Imam Abi Syama. Dan beliau memakai metode Imam Abu Syama dalam melanjutkan sejarah yang ditulis oleh Imam Abu Syama. Baik. Ada satu ungkapan Imam Abu Syama ini juga memang qala yuqalu fihi. Di antara orang yang dikatakan kepadanya adalah mazil tatak tubu fit tarikh mustahidan hatta ra'aituka fit tarikh maktuban. Subhanallah. Senantiasa engkau bersungguh-sungguh dalam menulis tentang sejarah, ya, sampai aku melihat engkau berada dalam tulisan sejarah. Engkau orang yang menulis sejarah sampai engkau yang ditulis oleh sejarah. Subhanallah. Baik, ini kemudian tadi kita sebutkan sumber biografi beliau ada berapa sini? Ma'rifatul Qurra al-Kibar karang Imam Zahabi, karena beliau juga ahli qiraat. Al-Bidayah wa Nihayah karang Ibnu Katsir, ya. Kemudian Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra, ini Ibnu Al-Jazari, dan juga Tabaqat Syafi'iyah karang Imam As-Subki, karang Imam As-Subki. Baik. Afwan, tadi saya sebutkan Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir hanya menyebutkan ringkas dalam Bidayah Nihayah. Adapun dalam Tabaqat Syafi'iyah ditulis oleh Imam As-Subki. Baik. Karena Tabaqat Syafi'iyah itu ada juga punya Ibnu Katsir juga Imam As-Subki. Baik. Sekarang kita berpindah ya sedikit, apa tanggapan beliau terhadap perayaan-perayaan pada malam Nisfu Sya'ban? Jadi jangan dituduh ini itu adalah perkataannya Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab. Ini sebelum Ibnu Taimiyah, ya, masih kecil belum Ibnu Taimiyah saat itu, ya. Imam Abu Syama telah menjelaskan masalah ini dalam kitab beliau, yaitu Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah, ya. Itu pada halaman 116 dalam nuskho yang saya punya ini, ya. Baik, kita bacakan ini beliau. Faslun, itu halaman 116, ya. Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadis, itu dorongan mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang baru masuk dalam agama. Bid'atu alfiyati wahya salatu lailati nisfi minas sya'ban, disebut dengan bid'ah al-alfiyah, itu salat 1000 rakaat atau berapa, ya, itu salat pada malam nisfu sya'ban, kata beliau. Wa amma al-alfiyah, adapun salat, ya, salatul lailati nisfu sya'ban, salat di malam khusus pada malam lailatul sya'ban ini, malam nisfu sya'ban ini, sumiat bidzalika, kenapa dinamakan alfiyah? Li'anna yuqra fiha alf marrah surah. Jadi karena dinamakan malam al-alfiyah itu, apa salat al-alfiyah adalah karena kata Imam Abi Syama, karena mereka membaca surat Al-Ikhlas Qul Ahad itu 1000 kali, ya. Li'anna mi'atu raka'atin, itu karena disebutkan salat itu sekitar 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. Fuli raka'a yaqra' Fatihah, setiap rakaat dia baca Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi setelah Fatihah kalau dibaca surat Al-Ikhlas, ya, 100 rakaat, setiap rakaat dibaca surat Al-Ikhlas itu setelah Fatihah berapa, 10 kali, kata Imam Abi Syama. Wa salatun tawilatun mutasaqqilatun, ya. Dan dia salat yang sangat panjang dan sangat berat. Lam yati fiha khabarun wala atharun. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tidak ada asar dari sahabat. Illa dhaifun, kecuali yang dhaif, au maudhu'un, atau maudhu'. Ya, kan banyak juga di malam-malam nisfu sya'ban sering bertanya, ya. Kita ada SMS kalau datang sudah dekat bulan Sya'ban, ini berapa hukum ini, ini apa perkataan Imam ulama Syafi'iyah. Ya, bukan perkataan atau yang disebut oleh orang sebagian kelompok Wahabi, ya. Tidak. Ini perkataan. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita itu hanya membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan kitab Muhammad Wahab, tidak. Kita referensi kita adalah jauh banyak sekali. Ya, kita baca kitab-kitab para ulama. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Abi Syama tidak ada dalil tentang hal itu. Ya. Kecuali dhaif atau maudhu', kata beliau. Walil awam fiha iftitanun 'azimun. Orang-orang awam telah mendapat fitnah yang cukup besar dengan hal ini, kata beliau. Waltuzima bisabiha kasratul waqid fi jami'il masajid, sehingga melazimkan dengan sebab itu banyaknya lampu-lampu di sebagai masjid, ya, di masjid bila alati tusallah fiha, nyalakan lampu yang luar biasa di masjid-masjid di berbagai kampung-kampung, kata beliau, ya. Yasamu dzalika laikullah, apa satu malam suntuk, kata beliau. Wajri fihi minal fusuqi wal isyan, bahkan kadang-kadang dicampur oleh perbuatan-perbuatan yang penuh dosa dan kedurhakaan, ya, dosa maksiat, kata beliau. Waktilatu rijal wa nisa, bercampur laki dan perempuan, terjal bin nisa. Wa minal fitan mukhtalifa, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lainnya. Ma syaharat, ya. Ma syuhratuhu tughni an wasfihi. Ya, syuhratuhu, ya, ke viralannya sudah cukup daripada menjelaskan. Sudah maklum banyak sekali maksiat-maksiat, kemungkaran. Wali muta'abina minal awam fiha itikadu matinun. Orang-orang melakukan ibadah pada malam ini suatu dari orang awam memiliki keyakinan yang dalam kokoh sekali. Ya, meyakini yang kokoh-kokohan sekali. Wazayyana lahum syaitan. Sehingga setan mengamarkan kepada mereka, kata beliau, ja'laha min ajli sya'iril muslimin. Ya. Dia menganggap itu adalah dari bagian daripada sya'iril muslimin. Bagian daripada bentuk apa ibadah kaum muslimin. Ini perkataan Abu Syama. Ya. Setan menggambarkan pada mereka itu bagian daripada syiarnya kaum muslimin. Wa aslaha mahakau kuturtusi. Lalu setelah itu beliau menyebutkan dari mana asalnya sholat yang 100 rakaat itu yang disebut alfiyatu. Ya, bulan Nifus Sa'ban itu dari mana asalnya. Imam Tursi menceritakan dalam kitab beliau itu Al-Wahadith Wal-Bidah. Ini juga kitab lain ini. Jadi mereka yang selama ini selalu mengkritik, oh bid'ah nanti dari awal sampai akhir bid'ah semua, baca kitab-kitab ulama mutaqaddimin, bagaimana pembicaraan mereka. Di antara Al-Bath Al-Inkal Bid'ah, karangan dari Imam Abu Syama, dan juga karangan Al-Wahadith Wal-Bidah, karangan dari Imam At-Turtusi. Ini Imam Turtusi sudah pernah juga kita bahas biografi beliau. Ya. Beliau menceritakan Imam At-Turtusi yang didukil oleh Imam Abu Syama dalam kitab beliau Al-Bath Al-Inkal Bid'ah ini, wa akhbarani Abu Muhammad, telah menceritakan kepada aku Abu Muhammad Al-Maqdisi, qala. Ia berkata, "Lam yakunna bi Baitul Maqdis qattu salatul ghaib." Enggak pernah ada di Baitul Maqdis ini dahulu di semasa kami itu ada namanya salat ghaib, enggak pernah ada. Ya. Hadhil lati tusalla fi Rajab wa Sya'ban, yang dilaksanakan oleh orang di pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, enggak pernah ada, kata beliau. Wa alu man jaa hadatsat indana, ya. Wa alu ma hadatsa indana fi sanati 48 wa 400. Pertama sekali kejadian ini adalah terdapat di sisi kami, di daerah kami, kata beliau, adalah tahun 448 Hijriah. Tahun 448 Hijriah, yaitu datangnya seseorang, ya, qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus. Ada seorang datang dari Nablus ke Baitul Maqdis. Yu'raf bi ibni Abi Hamra. Dia dikenal oleh seorang namanya Abu Hamra. Wa kana hasanat tilawah. Dia orangnya bagus sekali bacaan Qur'annya, iramanya gitu ya. Faqama yusalli fil Masjidil Aqsa. Maka dia salat mencela Lailatul Nisfi Sya'ban, di malam Nisfu Sya'ban itu. Fa ahrama rajulun khalfahu, ada seorang yang ikut di belakangnya ikut salat imam. Suman indafa ilaihima salis wa rabi. Kemudian ada yang ikut lagi, orang tiga, yang ketiga, yang keempat. Fama khatama illa wa hum fi jama'atin katira. Sehingga dia khatam Quran malam itu dengan jumlah orang yang ikut sama dia banyak. Suman ja'a fi amil muqbil, amil qabil. Tahun berikutnya fasalla ma'ahu khalqun. Nah, mulailah banyak lagi orang salat ikut pada malam itu, ya, khalqun katsir wa sya'atul masjid, sehingga menjadi sesuatu yang menjadi viral waktu itu, ya, menjadi fenomenal. Wa intasara salatu fil Masjidil Aqsa wa buyutin nas wa manazilim, sehingga salat ini dilakukan di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah, di tempat-tempat tinggal mereka. Sumastaqar kana sunnatun ila yaumin hadza, akhirnya menjadi seakan-akan dia sunnah sampai hari ini, seakan dia sunnah. Ya, dianggap itu sebagai sunnah hari ini. Padahal awal itu apa? 448 Hijriah, ya, seseorang ahli qiraat karena bagus bacaannya, ya. Qultu lahu, "Fa ana ra'aytuka tusalliha fi jama'atin." Aku katakan padanya, aku melihat engkau melaksanakan salat itu di dalam berjamaah. Qala na'am, iya. "Wa astaghfirullah minha." Saya mohon ampun kepada Allah darinya. Qala, "Wa ma salatu Rajab falam tahdus indana fi Baitul Maqdis illa ba'da sana semaini warumiyah." Kata beliau lagi, "Adapun salat malam Rajab itu, ya, pada bulan Rajab yang diadukan oleh mereka, tidaklah terjadi di Baitul Maqdis kecuali itu pada setelah tahun 480. Qala, akhbaran al-faqih Abu Tahir. Hal itu kami dapatkan dari faqih Abu Tahir. Qala akhbarana al-imam At-Turtusi. Wadzakarahu, dan mencerita kepada kami tentang Imam At-Turtusi, seorang ulama dari Baitul Maqdis, yang sebelumnya sudah kita sebutkan tentang biografi beliau. Taib. Qultu. Ini perkata Imam Abu Syama. Wa Abu Muhammad hadza adhunnuhu Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maqdisi. Ru'a anhu Maqiyun ibn Abdul Salam Ramli ru'a Rumailiyud Al-Shahid. Wasafahu bi Syekh Al-Salih Al-Thiqah. Jadi, wallahu alam. Wa qala Abu Bakar. Ini Abu Bakar, siapa maksud sini? Yaitu Abu Bakar At-Turtusi. Diriwayatkan oleh Ibn Waddah juga. Ibn Waddah juga punya kitab lagi. Ya. Ingkar bid'ah juga, tentang ilmu bid'ah juga, dari Zaid bin Aslam qala, "Madrakna ahadan min masyayikhi masyikhatina wala fuqaina yaltafituna ila lailatul nisfi min Sya'ban." ya, Ibnu Wadah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan seorang pun dari guru-guru kami ahadan min masyaikhatina, ya, dari guru-guru kami, wala fuqahaina, dari ahli-ahli ulama-ulama kami, yaltafituna, mereka peduli dengan malam nisfu Sya'ban, tidak ada yaltafituna ila nisfu Sya'ban, wa yaltafituna ila haditsin maqul, mereka tidak pernah, ya, memperdulikan hadis maqul, itu hadis, ya, dari Nabi SAW, yattali Allah ila khalqi lailatul sam min Sya'ban fa yaqulu li jami' khalqi ila musyi' aw muhashahin, ya, ini yang maksud hadisnya, enggak mereka enggak wala yarawna laha fadlan ala masiwahu, dan tidak juga menganggap mereka para ulama-ulama itu, karena Zaid bin Aslam seorang ulama tabi'in ini, ya, mereka menganggap bahwa bulan nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan dari malam-malam yang lainnya. Baik. Qala, dan ia berkata, Waqila Ibnu Abi Mulaika, ditanya kepada Abu Mulaika, inna Zaidan An-Numairi yaqul, inna ajra lailatul nisfu Sya'ban ka ajri lailatul qadar. Nah, disebutkan di sini ada orang bertanya ke Abi Mulaika, sungguhnya Ziyad An-Numairi berkata bahwa pahala malam lailatul nisfu Sya'ban itu sama seperti malam lailatul qadar. Faqala law sami'tu wa bi yadayya 'asa la rabtu. Kalau seandainya dia bicara itu di depanku dan aku sedang megang tongkat, aku pukul itu dia. Berarti bentuk keingkarannya bahwa perkataan itu adalah salah, ya. Dia mengatakan bahwa malam lailatul Sya'ban itu pahala salat beribadah malam itu sama seperti malam lailatul qadar. Apa kata jawaban dari Ibnu Abi Mulaika, ya, seorang ulama tapi ini yang masyhur ini, ya. Ya. Law sami'tuhu wa bi yadayya 'asa la darabtu. Kalau aku yang mendengar dia dan di tanganku ada tongkat, aku pukul dia. Qala wa kana Ziyadan qasan. Dia seorang tukang karang, pencerita dia. Dan hari ini yang banyak musibah itu qasan, yang orang yang membawakan hikayat-hikayat aja di dalam ceramahnya. Baik. Wa amba'na Al-Hafiz Abu Khattab, ya, Ibnu Dihya, dan menceritakan kepada kami Hafiz Abu Khattab Ibnu Dihya, qala fi kitab ada'il ma wajab, ya, yaitu dalam kitabnya sesuatu yang harus dilakukan, diwajibkan. Wa qarra'an nas al-aqfal fi salati lailatul nisfu min Sya'ban. Ada orang manusia-manusia al-aqfal, orang-orang yang bodoh. Kalau bahasa lebih kerasnya mungkin orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang bodoh lah gitu. Aqfal itu kan ghafil, ya. Orang-orang yang tidak berilmu, manusia-manusia yang tidak bodoh gitu kata. Begitulah kira-kira maksudnya. Tentang salat malam lailatul nisfu Sya'ban itu hadis-hadis maudhu', ya. Wahidan maqtu'an. Salah satunya hadis maqtu'. Wa kallafu ibadallah bil hadis maudhu'. Mereka membebankan hamba-hamba Allah dengan hadis-hadis yang maudhu', fawqa taqatihim, melebihi dari kemampuan mereka, dari salat 100 rakaat setiap rakaat, ya, alhamdulillah 1 kali, wa qul ahad 10 kali. Fa yansarifuna wa qad ghalabahu an-nawm. Akhirnya mereka selesai salat, kecapean, ketiduran, akhir tafatuhu salatu subuh, membuat mereka ketinggalan salat subuh. Alaihi tsabata Rasulullah SAW, yang jelas hadisnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sudah jelas pasti sahihnya, man shala subha fahuwa fi zimmatillah, orang yang salat subuh dia dalam penjagaan Allah. Jadi gara-gara salat malam nisfu Sya'ban, ya, ketiduran salat subuh, mana yang lebih penting? Dan ini banyak sekali bid'ah-bid'ah, perayaan-perayaan malam-malam yang lain ini, ya kan. Oh, bergoyang berdendang sampai jam 2 malam gitu, ya. Ada juga kan ada perayaan lain yang berdendang, ya. Ada juga yang nyanyi dan segala macamnya. Ada yang juga yang sifatnya yang sholat seperti malam nisfu Sya'ban ini, tapi membuat mereka keletihan dari kemampuan mereka dan akhirnya mereka ketiduran sholat subuh. Itulah pandang para ulama-ulama dari dulu tentang malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian beliau menyebutkan juga, Raqad ja'a fi kitab ma ja'a fi syahr Sya'ban. Ini ada beliau juga mengomentari salah satu tulisan ini. Min ta'lifihi aidan. Ini juga karangan dia, kata beliau. Ya. Qala ahlu ta'dil jari at-tajrih. Ulama-ulama yang ahli jarh wa ta'dil, ahli hadis, laisa fi hadis lailatul Sya'ban min Sya'ban hadithun yasih. Tidak ada satu pun hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu yang sahih. Fatahafadhu ibadallah. Maka hati-hatilah wahai para hamba Allah. Min muftarin yarwi lakum hadithan yasuquhu fi ma'radil khair. Ya, hati-hati tu orang pembohong yang mereka untuk kalian hadis seakan-akan dia membawa kepada untuk kebaikan. Pasti malu khairi yang bagi ayakuna masyru'an min rasul. Maka ini kata Imam Bishama, hendaklah orang yang melakukan kebaikan, ibadah-ibadah harus ada disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza saha annahu kadzibun kharaja minal masyru'iyah. Sudah, kalau sudah jelas hadis itu adalah hadis yang dusta, maka itu sudah tidak disyariatkan lagi. Ya. Wa kana musta'miluhu min khadim syaitan. Maka orang yang memakainya, kata beliau, mabisyamanya adalah di antara pelayan-pelayan setan, khadim syaitan. Listimali hadisan ala Rasulullah SAW, lam yunzilillahu bihi min sultan. Karena dia menggunakan hadis ya, yang nisbah kepada Rasulullah SAW, yang tidak pernah diturunkan Allah sama sekali sebagai hujjah. Ya. Suma qala, kemudian dia berkata ini. Ya. Wa mimma ahdathahu al-mubtadi'un. Di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, wa kharaju bihi amma wasamahu al-mutasyarri'un, ya. Dan mereka melampaui batas yang telah disyariatkan, wa jaru fihi 'ala sunanil majus, yang mereka dalam menjalankan kebiasaan, yang melakukan kebiasaan orang-orang Majusi, wa takhadhu dinahum lahwan wa la'iban, mereka menjadikan agama mereka sebagai hiburan dan permainan, ya. Al-waqid lailatul nisf min Sya'ban, yaitu menghidupkan api pada malam lailatul nisf Sya'ban. Walam yasfiha syai'un Rasulullah SAW, tidak ada satu pun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Walam taqabis salati fiha, dan juga tidak pernah menyuruh untuk melaksanakan salat pada malam itu. Wal iqadu dzu sidqin min arwah, ya. Ya, dan juga tidak ada perintah untuk menyalakan api dan juga untuk salat itu sesuai dengan penjelasan para ulama-ulama yang ahli hadis, ya, yang dipercaya. Adapun yang ma adatu illa mutala'ibun, hal itu tidak dilakukan oleh orang bermain-main dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghibun fi dinil majusiyah, orang yang ingin mensyariatkan agama Majusi, li'anna nara ma'buduhum, karena api itu adalah sembahan mereka. Wa lam hadatsa dzalika fi zamanil baramikah, itu pada zaman salah satu aliran Baramikah, ada khalu fi dinil Islam ma yumawihu nabi 'ala at-tagham, ya, mereka memasukkan dalam Islam ajaran-ajaran yang untuk mereka, ya, yang mereka tipu dengannya orang-orang yang awam. Ya, wa ja'alahu wa ja'aluhum iqada fi Sya'ban ka'annahum min sunanil iman. Itu menghidupkan api, ya, menyalakan lilin selama Sya'ban pada malam di Sya'ban seperti anggap-anggap dia bagian dari perbuatan sunan membawa keimanan. Dan maksud mereka adalah ibadatun niran, sebenarnya adalah menyembah api. Wa iqamati dinihim, melaksanakan agama mereka. Itu Baramikah ini adalah, Baramikah ini adalah salah satu aliran dari aliran Majusi, ya, ya, yang masuk ke dalam Islam secara nifak, ya. Baik. Setelah itu, ini waktu sudah lewat, ya. Ya. Beliau mengatakan fal wajib ala sultan man'uhum, ya. Jadi beliau menyebutkan di sini kewajiban atas penguasa melarang mereka. Wal alim rad'uhum, orang ulama-ulama melarang mereka juga, mencegah mereka. Wa inma syarfa Sya'ban bi anna sallam yasumuhu faqad sahal hadis fi siyami Sya'ban ka kullah aw aktharahu. Yang terdapat dalam kemuliaan Sya'ban itu bahwa rasanya banyak berpuasa pada bulan Sya'ban itu, baik keseluruhan atau kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban. Berkata lagi Syekh Abu Syama ini, di antara hadis-hadis yang diwakilkan pada malam Sya'ban itu adalah apa yang diwakilkan Ibnu Majah. Ya, idza kana lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Nah, ini di antara hadis palsu yang disebutkan oleh beliau tentang malam lailatul Sya'ban ini. Itu hadis maudhu', ya. Ini adalah hadis maudhu'. Kemudian juga, ya, hadis yang lain, inna Allah ta'ala yanzilu lailatas nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaqulu li akhri min adi sya'ri ghanamil qalbin. Ini juga didoakan oleh Imam Bukhari hadisnya, ya, bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfi Sya'ban, maka Allah mengampuni, ya, orang-orang lebih banyak daripada jumlah rambut, yaitu kambing Bani Kalab, Bani Kalb. Baik. Dan banyak lagi hadis yang belum sebutkan di sini, ya, tentang hadis-hadis malam lailatul Sya'ban yang dihukum oleh para ulama secara maudhu atau hadis yang sangat dhaif, ya. Setelah itu beliau mengomentari, ya, beberapa hadis-hadis tersebut tentang kedhaifannya, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, juga menyebutkan tentang perkataan Imam Baihaqi tentang riwayat lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un utaqa minan nar bi adi syahri ghanim qalbin, bahwa hadis yang sebutkan bahwa malam Lailatul Saban itu Allah memerdekakan hamba-hamba dari api neraka sebanyak bulu domba ya Bani Kalbin. Imam Baihaqi menyebutkan juga beliau nukil di sini wa hadha isnad ba'du ma yujhal, di dalam isnad ini terdapat orang-orang yang majhul ya, wa fi dha fi ma qablahu, dan juga hadis-hadis sebelumnya, wa idan dhamma ahadu ma ila akhar akhadha ba'du bi abdul quwwah wallahu alam. Kata beliau makan Imam Baihaqi mengatakan kalau digabung-gabung kata Imam Baihaqi bisa kuat, tetapi karena ulama hadis maudhu tidak bisa dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian berkata Imam Abu Syama, walaysa fi hadza bayanu salatul makhsusah. Tidak ada dalam hadis-hadis yang maudhu ini pun tidak terdapat penjelasan tentang salat yang khusus. Wa inna huwa mushirun bi fadli tahajjud al-lail. Ada gambaran tentang keutamaan malam ini. Wa tahajjud wa qiyamul lail, di antaranya malam tahajjud ka qiyamul lail mustahabun fi jami'il layali sunnah. Ada salat ma qiyamul lail, tahajjud, salat witir itu disunahkan dalam sepanjang malam kata beliau. Ya, min layal bi jami'il layali sunnah. Wa kana 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wajiban, walaupun itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga khilaf para ulama. Fa hadina la ba'du min al-layli allati kana yusalliha, malam Lailatul Sya'ban dan di antara malam-malam yang Rasulullah juga salat malamnya. Wa hiya atau malam Rasulullah beribadah pada malam itu. Wa inna mahdhuran munkar takhsisu ba'da al-layli bi salati makhsusah. Yang dilarang yang perbuatan munkar adalah mengkhususkan malam tertentu dengan salat tertentu dengan sifat tertentu tadi. Yang seperti setelah Al-Fatihah dibaca 10 kali qul ahad saja. Ya. Kemudian menunjukkan hal itu bagian daripada syariat Islam kata beliau. Ini yang menjadi munkar ya kata beliau, ya. Kemudian juga yang dilarang. Seperti ya akan seperti salat Jumat, salat Idul hari raya, salat tarawih ya, sehingga manusia melakukannya fa yatadaruhan nas wa insa asla wadhiha, sehingga manusia lupa bahwa asal dari yang membuatnya. Wa rabb asghar alaiha, saya anak-anak kecil ya diajarkan hal itu. Waqad walifu aba'uhum muhafidina alaiha, karena mereka mendapatkan orang-orang tua mereka melakukan hal itu. Nah, ini di antara ya tanggapan Abu Syama sepanjang sini ya beliau mengomentarinya ya. Salatul Lailatul Isra min Sya'ban minha salatul mutadawwil bainan nas ruwiyat min Turqin Ali. Ini beliau mengomentari tentang turuk hadis ya, isnad-isnad hadis tersebut ya. Kemudian setelah itu beliau juga mengomentari ya. Fa hadza kullu fasadun nashi'u min jihatil mutanassikina al-mudillina. Awal perkara ini timbulnya ada orang-orang yang mutanassikin mudillin, orang-orang yang senang berbuat ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya landasannya, yang mereka membawa manusia ke jalan kesesatan. Baka bima yaqa'a min fasadil fasaqa al-mutamarridin. Ya, betapa banyaknya pula terjadi kerusakan-kerusakan maksiat-maksiat di malam itu. Wahyatul tilka labi anwa'in ma'asi adh-dhahira, betapa melaksanakan perayaan malam itu dengan banyak maksiat-maksiat yang jelas yang zahir maupun yang batin. Wa quluhu bisabi waqidil kharij anil mu'tad alladhi yadhunnu annahu qurbatun, itu adalah akibat dari melakukan satu hal yang di luar aturan agama dan menganggap itu sebagai ajaran agama ya. Wa inna ma huwa 'anatun 'ala ma'asillah, tapi dia adalah sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idharul munkar, melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran ya. Wa taqwiyatun li syi'ari ahli bid'ah, ya, membuat kokohnya kebiasaan perempuan orang al bid'ah. Wa lam yati fi syari'ah istibabu ziyadati fil waqid ala qadri ya, haja fi mawdi' ma fi mawdi'an ma aslan ya. Tidak ada dalam agama ini ya istihbab tambahan-tambahan ya untuk al-waqid ini melakukan ibadah-ibadah ataupun melaksanakan malam ya dari melampaui batas kemampuan ya dalam pimodi ema aslan, dalam kondisi atau kesempatan apapun saja ya. Coba bayangkan 100 rakaat ya. Wa ma yaf'alu awamul hujjar lita yaum arafah, ini juga belum mengingkari bid'ah-bid'ah lain, itu disebut bid'ah atau ta'rif ya. Setelah itu beliau juga menjawab ya wa kullu man hadar lita nimsim sya'ban indina bidamashki wa fi lailatil mudahiya la ya'lam annahu yaqa' fi tilka al-laila min al-fusuq ya. Kata beliau menyaksikan sendiri orang-orang yang hadir pada malam Nisfu Sya'ban di Damaskus itu, beliau menuliskan banyak sekali maksiat, kefasikan, wa qasatul laqat wal khutab wasariqa, dan juga pencurian ya, wa tanjis mawadil ibadat, melakukan perbuatan mengotori tempat-tempat ibadah, wa imtihan buyutillah, jadi pelecehan terhadap rumah-rumah Allah. Nah, ini beliau meriwayatkan hal ini, termasuk dalam perayaan-perayaan lain ya, seperti sebagian pelaksanaan dia, sebagian pelaksanaan perayaan-perayaan yang lainnya ya. Baik. Ini tanggapan, dan akhirnya beliau juga membantah. Setelah itu beliau juga bicara tentang bid'atu salatul raghaib. Wa amma salatul raghaib fal masyhur bainan nas al-yawm annaha hiya allati tusalla bainal isya'ain lailata awal jum'atin min syahr Rajab. Wa qad sabaqa fi ma haqahu Imam Turtusi zaman hudusi wa zuhuri. Wa sabaqa fil hikaya anna salatul lailatul nisf min Sya'ban kanat tusamma salatul raghaib. Kata beliau ada pun salat raghaib ya, yang masyhur di antara manusia itu yaitu harinya adalah pada yang dilakukan pada malam ya Rajab, Jumat, malam Jumat awal Rajab ya, bulan Rajab ya, awal Jumat pada malam, awal dari malam Jumat bulan Rajab, kata beliau dilaksanakan antara maghrib dan isya ya. Itu telah dijelaskan tentang penjelasan tentang Imam Turtusi tentang kejadiannya, waktu dan munculnya bid'ah tersebut, dan juga telah menjelaskan dalam cerita penjelasan tersebut bahwa salat lailatul nisfu Sya'ban, bahwa salat malam nisfu Sya'ban adalah ya kan sama salat raghaib, juga dianggap salat raghaib namanya. Baik. Kemudian ya, beliau menjelaskan berbagai ya komentar-komentar ulama, juga mengomentari dalil-dalilnya di pedoman ya bagi orang-orang yang melakukan hal itu ya. Kemudian setelah itu juga beliau menukil perkataan-perkataan ulama, di antaranya adalah Imam Al-Khattabi, ini juga seorang ulama Syafi'iyah. Amma salatul ghaib fal muttaham biwadi'aha Ali bin Abdullah bin Jahdum. Jadi yang membuat hadisnya, kata Imam Khattabi, adalah salat raghaib itu adalah yang dituduh orang yang telah membuat hadis palsu, itu namanya Ali bin Abdullah bin Jahdum. Ya. Wada'aha la rijal majhulin, dia membuat hadis palsu terhadap orang-orang tidak diketahui. Walam yujadu fi jami'il kutub, tidak pernah didapatkan dalam berbagai kitab-kitab hadis. Ya. Rawaha anhu al-faqih, yang didapatkan darinya oleh Abu Qasim bin Abdurrahman ibn Iman Asbahan. Ini orang yang meriwayatkan hadis itu dari siapa tadi? Ali bin Abdullah bin Jahdum ini. Wakadzalika amalul Husain bin Ibrahim hadisan maudu'an. Ini orang-orang yang membuat hadis maudu' tentang salat raghaib ini. Beliau sebut sini di antaranya adalah Husain bin Ibrahim ya, kemudian juga sebelumnya Ali bin Abdullah bin Jahdum. Taib. Fatwa Imam Salah fi salat raghaib. Nah, beliau mengomentari tentang fatwa Imam Ibn Salah. Ini Imam Syafi'i. Semuanya ada dari belakang ulama Syafi'iyah. Tapi biasa para ulama mengomentari ulama yang lain. Tidak dikatakan, apa kamu merasa lebih tahu dari Imam Ibn Salah? Tidak, bukan dia merasa lebih tahu dari Imam Ibn Salah, tapi dia mendapatkan komentar-komentar ulama ya tentang tanggapan masalah ini. Ya. Wa qad raka hadhihi al-mas'alah fi fatwa bi Damasy qabla sana 2600. Kata beliau, fatwa ini pernah muncul pada tahun 620. Yaitu ma taqulu sadat fuqaha al-imma fi salatil mad'uma bi salatil ghaib. Hal hiya bid'atun fi jama' am la? Ini fatwanya ini, kata beliau, bagaimana pendapat para ulama fuqaha tentang salat raghaib? Apakah bid'ah ya dalam lakum berjamaah atau tidak? Wa hal warada fi haditsun sahih am la? Apakah ada hadis sahih dalamnya atau tidak? Maka dijawab oleh Imam Abu Salah di sini, Amru bin Salah, Imam bin Salah ya, barakallahu fihi bijawabi naqaltuhu min khatti suratihi. Jadi beliau menukil ini dari tulisan Imam bin Salah sendiri. Hadis wa maudu'an ala sallallahu salam. Ini kata Imam bin Salah, hadisnya maudu'. Wa ya bid'atun hadatsat ba'dal 400 min al-hijrah. Kata beliau, ini bid'ah yang terjadi setelah 400 tahun Hijriah. Ya. Zuharat di Syam. Yang pertama adalah terjadi di Syam. Nah. Kemudian wantasar fi syar'i bilad, kemudian terjadi di berbagai negeri-negeri. Wala ba'sa bi an yusalli al-insan bina'an ala anna al-hiya fi ma baina isya'in mustahabbun li kulli lailah. Nah, di sini ini menjadi syubhat bagi orang. Kalau Imam Salah di awal sudah menjelaskan itu salat itu adalah bid'ah, maudhu hadisnya, cuman ada hadis di sana, hadis yang umum nih, bukan hadis ini maksudnya. Setiap malam boleh saja orang salat sunnah sambil menunggu salat isya. Nah, ini yang dimaksud Imam Abu Salah ini, yaitu salat-salat sunnah tanpa dimaksud salat sunnah raghaib dan lain sebagainya. Maka beliau menjelaskan ya, tidaklah mengapa seorang ya, binaan ala an-nahiyah itu melaksanakan salat antara maghrib dan isya mustahab. Itu dibolehkan dalam setiap malam, bukan malam terkhusus. Wala ba'sa bil jama'ah fi nawafil mutlaqan. Boleh dilakukan dalam bentuk berjamaah dalam salat sunnah secara umum. Nah. Wa amma tuttakhadh jama'ah fiha sunnah, adapun orang melaksanakan salat berjamaah secara sunnah dianggap itu sunnah. Wa tuttakhadh as-salat min syari' din zahira, dan dijadikan salat ini sebagai syiar-syiar agama yang zahir. Fahadha min bid'ah munkarah. Ini bagian dari bid'ah yang mungkar, kata Imam Nusara. Walakin ma'asra'an nas ilal bid'ah. Kata beliau, betapa cepatnya orang-orang untuk, sebangatnya orang untuk melakukan bid'ah. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam, itu jawabnya Imam Ibnu Salah. Nah. Ini diantara beliau menjelaskan, ya, setelah itu diantara beliau mentafsil tentang fatwa Imam Ibnu Salah ini. Kemudian juga beliau menukil fatwa Izz bin Salam fi iftar salatul ghaib. Juga beliau menukil fatwa Imam Al-Izz ibn Abi Salam yang telah kita sebutkan biografi sebelumnya. Beliau tentang juga tentang fatwa iftar salatul ghaib, mengingkari tentang salat ghaib. Itulah pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah di sini, banyak beliau nukil di sini ya. Tapi itu sedikit yang dapat kita bahas ya, mohon para ulama kita, para masyayikh, ustaz-ustaz untuk merujuk kitab-kitab para ulama, khususnya kembali membaca kitab-kitab ulama mutaqaddimin agar paham permasalahannya. Jangan ketika ada informasi-informasi dijelaskan oleh dai-dai yang lain dianggap, oh ini adalah milisi budaya, milisi ini dan itu. Ini bukan budaya, ini bukan budaya Nusantara, ini budaya bid'ah sudah ada semenjak 400 tahun Hijriyah. Jadi inilah yang kita jelaskan kepada umat. Kadang-kadang sebagian yang belum dapat informasi, kita penjelasan para ulama ya, menghukum orang lain yang telah menjelaskan. Panah-panah ulama dianggap sebagai orang-orang yang sangat tidak toleran, intoleran, sebagainya macamnya. Ini maksud kita adalah menjelaskan kepada umat ya, apa yang sebenarnya hakikat daripada ibadah-ibadah mereka lakukan, agar mereka selamat dari hal-hal yang akan membuat mereka rugi dunia dan akhirat, agar mereka beribadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan ya Rasulullah SAW. Demikian waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya kalau kita bahas ini panjang sekali, baik fatwanya Ibn Izz bin Salam yang dinukil oleh Abu Syama dalam kitab beliau Al-Ba'ith Al-Inkar Al-Bidah wal Hawadis. Bagi yang pengen, dipersilakan untuk merujuk ke kitab tersebut untuk menanggapi. Ya, tidak perlu lagi kita beristiak banyak sebetulnya tentang jawaban malam nisfu Sya'ban, salat raghaib, telah banyak dibicarakan oleh para ulama, terutama di kalangan para ulama Syafi'iyah, dan juga dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi, ya Al-Ba'ith Al-Inkar Al-Bidah, dan juga kitab An-Nahyu Anil Bidah Kalam Ibn Wadah, dan kitab Imam Abu Bakar Tusi ya, juga tentang Ahkamul Bidah dan sebagainya, atau pembahasan-pembahasan tentang bermacam bidah-bidah yang dilakukan oleh sebagian orang. Demikian, terima kasih. Kita kembali kepada Al-Akhi Madu kita dari studio Cilengsi. Nah, alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari biografi Al-Imam Abu Syamah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin bertanya pula melalui layanan telepon secara langsung, silakan setelah kami ajukan di layanan pesan WhatsApp ini. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Buntok, Kalimantan Tengah, dan juga penanya yang lainnya yang berada di Kalimantan Tengah pula, yaitu dari Muhammad. Kami gabungkan karena pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah sahih atau benar dalil dari hadis bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan amalan-amalan kita semua diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatnya itu pada malam nisfu Sya'ban, dan sehingga di negeri kita banyak atau mereka yang berkeyakinan melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban? Apakah juga Al-Imam Asy-Syafi'i yang notabene kita semua bermazhab Imam Syafi'i itu melakukan ritual ibadah di pertengahan bulan Sya'ban ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. T- Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis-hadis keutamaan diangkatnya amal ada itu bahwa angkat amalnya Ibnu Adam ini adalah setiap hari Kamis. Ya, bukan berarti kita harus perayakan juga hari Kamis. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kenapa kita harus puasa Senin Kamis, Rasulullah menjawab karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari Kamis diangkatnya amal. Dan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Tapi bukan berarti kita khususkan itu dengan sesuatu ibadah. Tapi hadis-hadis yang berkenaan dari malam Nisfu Sya'ban tadi sudah kita jelaskan, itu para ulama mengomentari keutamaan-keutamaan di malam Nisfu Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang dhaif, ya. Dhaif dan bahkan lebih banyak maudhu sebagaimana telah kita jelaskan tadi ungkapan Imam Abi Syama yang menukil juga perkataan para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Nah, jika para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan kami berikan di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, halo. Halo. Iya, sudah masuk dengan siapa di mana dan mohon dikecilkan ini volume radio atau televisinya. Iya. Halo. Ya, terputus. Nah, silakan mungkin kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Halo. Ya, sambil menunggu kami ajukan pertanyaan kembali. Nah, sudah terhubung, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Erwin di Padang Silimpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Tujuan dari orang-orang itu mengajarkan acara bid'ah itu motif utamanya apa ya? Apakah tujuan ekonomi atau memang mereka memang bodoh dalam memahami ilmu agama Islam itu atau hanya tamhid? Itu aja yang mau ditanyakan. Tolong beri penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Erwin dari Medan. Semoga Allah SWT menjaga kita dan beliau dalam kebaikan. Baik, tentu kadang-kadang penyebab adalah tersebarnya perbuatan-perbuatan tidak tepat dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ada penyebabnya. Di antaranya adalah kurangnya ilmu, kadang-kadang kurangnya memahami dan meneliti kembali persoalan-persoalan tersebut, ya, dan membaca kitab-kitab para ulama, penjelasan para ulama tentang suatu persoalan tersebut, ya, keterbatasan itu tentu bagi orang-orang yang mengajak, tentu dari tingkat orang berilmu. Tapi kalau orang awam tentu banyak terbawa oleh informasi-informasi yang mereka terima daripada tokoh-tokoh agama yang mereka tempat belajar mereka. Tuh. Namun bagi orang-orang yang sudah tahu tentang kejelasan para ulama itu dan dia masih tetap melakukan, tentu mungkin ada kesenangan dan hawa nafsu di dalamnya. Baik itu mungkin jalan untuk mendapatkan istirzak, mencari rezeki dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Ya, atau karena ingin mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang melatari. Kalau kita sebutkan tadi ada kemungkinan orang yang ikhlas, yang selama macam benar, tepat, jujur, tapi mereka tidak meneliti, kurang ilmu tentang masalah ini, tidak membahas lagi kitab ulama, mencoba meneliti kitab ulama tentang pembahasan ini, itu diantaranya, sehingga mereka tetap mengakui, menganggap hal itu sudah diwarisi dari dulu, dianggap satu hal yang benar. Kalau bagi orang awam tentu karena sudah merupakan penjelasan dari seorang yang percaya ilmu oleh dia, mereka tertipu dengan hal itu, ya, percaya. Atau memang kita sebutkan tadi lapisan yang lain yang berbeda, mungkin mereka sudah tahu penjelasan-penjelasan tapi mereka sudah mendapatkan kenyamanan dalam acara-acara bid'ah tersebut, mereka takut kehilangan jamaah atau kehilangan kesempatan dan kehilangan juga mata pencaharian atau lain sebagainya. Dan itu tidak semua, ya, kita tidak mengatakan semua. Bagi orang yang memang ada dasarnya, ya, dia sudah tahu hal itu dicegah, teman-teman, tiap ngotot gitu semacam, bisa saja di antaranya itu, ya, atau mungkin saja dia belum merasa puas dengan dalil-dalil yang kemukakan para ulama dalam masalah itu. Terutama di pertanyaan pertama tadi, hadis yang disebutkan fi hadhihi lailatu tuktabu maqulu mauludin wa halikin min bani Adam, itu hadis yang dhaif, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah, ya. hadis yang dhaif di sini juga dan juga wafiyat turfa'u a'maluhum, ini hadis yang tadi yang pertanyakan di malam Lailatul Sya'ban dianggap diangkatnya amal mereka, wa tunzalu arzaquhum, ini jelas hadis yang pertentangan dan banyak hadis-hadis yang lainnya, tentu juga sanadnya dan juga dianggap sebagian ulama adalah maudhu dan juga ada yang mendhaifkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita dalam hal ini hanya menyikapi sekedar memberikan informasi pandang ulama. Ya, bagi orang-orang yang tetap melakukan, kembali kepada diri mereka masing-masing, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kepada ikhwan-ikhwan yang mendapat informasi ini, kita juga sebatas punya ilmu sudah, dapat ilmu dan kita amalkan ilmu yang kita dapat, dan kita tidak boleh setelah dijelaskan ilmu kemudian masih tetap ada orang melakukan lalu kita anggap mereka bagaimana gitu ya. Itu kembali kepada kepuasan seseorang dalam menerima kebenaran dalil-dalil keterangan. Namun kita menyampaikan nasihat secara baik, damai, tentram, tanpa harus mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dasarnya mereka ingin beribadah kepada Allah. Cuma kekurangan ilmu ya sebagian, ya sebetulnya kan masih banyak amalan-amalan sunnah yang mereka tidak lakukan ya. Tapi kenapa amalan-amalan yang masih belum tentu kepastian dalilnya mereka sangat bersemangat? Karena di situ ada dorongan-dorongan, termasuk dorongan dari hawa nafsu dan setan tentu pasti ya, karena setan lebih senang umat ini jauh daripada sunnah dan lebih suka melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, apakah sahih juga dalil bahwa mengqada puasa wajib itu lebih utama dilaksanakan di bulan Sya'ban? Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa para sahabat mengerjakan puasa qada di bulan Sya'ban. Lalu bagaimana dengan penjelasan ulama yang lainnya bahwa yang ingin melaksanakan puasa 10 hari di bulan Syawal itu baiknya disempurnakan terlebih dahulu atau diqada terlebih dahulu puasa wajib yang batalnya? Baik, sebetulnya tidak ada perbedaan dan tidak juga ada pertentangan dari pendapat ulama itu dalam masalah itu. Jadi ulama lebih mengutamakan hutang itu lebih baik cepat dibayar. Itu jelas sudah usul dari usul din ya, sudah pokok yang jelas itu bahwa hal yang wajib, karena kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai bulan Syaban. Karena juga dalam hadis diambil keumuman oleh Muhammad dari sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana summa atau sittan min Syawal. Orang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dilaksanakan apa? Puasa 6 hari. Di para ulama di sini mengatakan orang punya peluang kesempatan untuk secepatnya dia menunaikan kewajiban qadanya Ramadan itu lebih aula bagi dia, pasti tidak ada yang mengingkari itu. Namun ketika dia sakit masih belum sempat setelah Ramadan dia, atau ada urusan yang dia safar segala macam, seperti juga alasan Aisyah la anha dan mengatakan sahabat mengqada bulan Syaban, itu suatu hal perlu berdalil. Yang ada itu hanya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah la anha yang mana beliau karena beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah la anha, maka beliau mengqadanya pada bulan Syaban karena Rasulullah sering puasa pada bulan Syaban, ikuti dengan mengqada oleh Aisyah. Dan demikian dalil ini menjadikan sebagian ulama membolehkan mengqada puasa Ramadan jika ada halangan dan juga ada uzur untuk dibayar, ya boleh menunda, ya boleh menunda sampai bulan Syaban gitu. Tapi tidak disebutkan keutamaan mengqada bulan Syaban, itu beda lagi. Jadi jangan maka kalau kita memahami dalil perlu merujuk kepada pandangan para ulama ya. Dan masalahnya itu menunjukkan boleh, tidak mengatakan mengqada bulan puasa Ramadan lebih utama bulan Syaban. Ya, entah mungkin kekurangan bacaan saya ya, saya belum pernah menemukan ada ulama mengatakan mengqada puasa Ramadan utamanya bulan Syaban, saya belum pernah menemukan pendapat tentang hal itu. Mungkin saja ada, tapi saya kekurangan bacaan mungkin. Tetapi perbuatan itu boleh kalau dia memang ada uzur, ada halangan untuk siapa dia membayar qada puasanya. Dan seharusnya seorang itu beriman kepada Allah SWT ya, lebih mendahulukan membayar hutang qadanya, bahkan lebih mendahulukan dari puasa Senin Kamis, itu yang seharusnya dia gitu. Jangan puasa Senin Kamis dilaksanakan, masa qada puasa enggak? Kan enggak mungkin gitu ya. Kemudian juga puasa-puasa sunnah lain dikerjakan qadanya enggak? Enggak, yang dulu wajib dulu. Tapi kenapa boleh kita, maka ulama, kenapa kita boleh masa pola Syawal sebelum selesai puasa qada oleh sebagian ulama? Karena memang bulan Syawal terbatas waktunya, bulan Syawal saja. Ya, maka sebagian ulama mengatakan kalau memang di akhir Syawal dia masih belum mengqadha Ramadan, kemudian Syawal mudah berakhir, sebagian ulama memberikan rukhsah boleh dia puasa sitam Syawalnya, kemudian setelah itu disempurnakan qadha puasa Ramadannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah, atas jawaban-jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz untuk kajian atau soal jawab di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya, setelah diberikan kepada kita keberkahan ilmu dan amal kita, kita selalu istiqomah untuk di atas sunnah Rasulullah SAW, bersabar menghadapi tantangan dan ujian serta cobaan. Demikian, terima kasih. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.